Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Baina asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar amma ba'd ayyuhal ikhwatu fillah alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan makna dari kitab Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala yang beliau namakan dengan Syarhus Sunnah. Kitabnya Syarhus Sunnah menjelaskan tentang sunnah, bahwasanya yang dimaksud dengan sunnah adalah Islam, berarti menjelaskan tentang Islam, karena Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Nah, dan khususnya di sini beliau menjelaskan dari fondasi Islam adalah al-iman wa tauhid. Pembahasan tentang akidah tauhid, keimanan. Nah, sehingga titik berat daripada kitab beliau ini adalah menjelaskan secara umum tentang Islam dan secara khusus tentang tauhid. Aqidah Tauhid menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka sebelum kita membacakan keterangan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, terlebih dahulu saya meluruskan apa yang saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang Al-Barbahari, yaitu nisbah kepada negeri atau lembah. Maka yang benar adalah Barbahari sebagaimana yang disebutkan oleh pentahlik yang memberi komentar terhadap kitab Al-Imam Al-Barbahari ini. Makna daripada Barbahari adalah naw'un minal adwiyah, yaitu jenis dari adwiyah. Kemarin saya membaca audiyah. Kalau audiyah jamaknya lembah-lembah. Tapi kalau adwiyah duluan da'nya baru waw, artinya obat-obat. Jamaknya dawa. Maka Barbahari adalah jenis dari obat, obatan. Nah, bukan lembah ya. Kemarin saya sebutkan lembah, yang benar adwiyah. Nah, kalau audiyah baru. Nah, jadi salah baca kemarin. Nah, maka Barbahari adalah jenis dari obat-obatan. Disandarkan kepada beliau, nama beliau Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari, karena beliau memungkinkan wallahu alam adalah penjual obat. Ya, perdagangan beliau menjual obat-obatan di zamannya, sehingga disandarkanlah dengan penamaan tersebut Al-Barbahari. Kemudian terkenallah beliau dengan nama Al-Barbahari, Imam Al-Barbahari. Nah, bahkan kebanyakan dari kita mungkin tidak mengenal namanya. Tapi yang kita kenal adalah Al-Barbahari, nisbahnya. Nah, ini yang banyak dari kalangan ulama. Nah, nisbahnya yang dikenal. Seperti misalnya Imam Bukhari. Ya, berasal dari Bukhara, nisbahnya, negerinya. Namanya adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Maka Imam Barbahari demikian pula. Nama beliau adalah Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Khalaf rahimahullahu taala. Baik, ikhwani fiddin azzakumullah. Kemudian sedikit kita menambahkan keterangan tentang sunnah, sebagaimana yang telah saya singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwa kebanyakan dari kaum muslimin yang memahami sunnah itu adalah bermakna mustahab, ya, yaitu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini yang banyak dipahami oleh kaum muslimin wal muslimat, khususnya di negeri kita ini, di Indonesia secara umum, bahwa sunnah itu adalah mustahab, sesuatu yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini keliru, ya, keliru. Yang benar bahwa sunnah itu adalah Islam, Islam itu adalah sunnah. Apa itu sunnah? Ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahullah, bahwa sunnah adalah thariqatul rasul, metode, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Nah, hal ini diambil dalam hadis yang sahih, yang ma'ruf dan masyhur, bahkan kebanyakan kita telah menghafalkan hadis tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang 73 firqah yang terpecah dari kaum muslimin, maka beliau menyebutkan bahwa 72 yang lainnya masuk neraka, satu firqah masuk surga. Nah, ketika sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi al-yawm. Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Nah, yaitu apa-apa yang saya berada di atasnya hari ini dan para sahabat-sahabat. Nah, itulah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang langsung masuk ke dalam surga, tidak melalui proses neraka. Nah, dari 72 golongan yang masuk ke dalam neraka, mereka adalah orang-orang yang berada di atas cara, metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berislam dan para sahabat-sahabatnya. Nah, ini pengertian sunnah. Ya, sehingga dari sunnah, pengertian sunnah ini hukumnya terbagi-bagi. Sebagaimana dalam hukum Islam ada 5. Kalau hukum Islam itu ada wajib, ada haram, ada sunnah mustahab, ada makruh, ada mubah. Ya. Maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ada 2 hukumnya. Ya. Imma wajib wa imma mustahab. Nah, kalau bukan wajib, berdosa orang yang meninggalkannya, ya, atau dia hukumnya mustahab, berpahala yang melakukannya dan tidak berdosa yang meninggalkannya. Ini hukum sunnah. Ya, jadi tidak semua, ya, sunnahnya Rasulullah itu adalah mustahab. Enggak. Nah, tetapi banyak dari sunnah-sunnah Rasulullah hukumnya wajib dengan pengertian sunnah yang telah kita sebutkan tadi, yaitu apa yang di sesuatu yang berada di atasnya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Contohnya, misalnya jenggot, ya, ini sunnahnya Rasulullah tapi hukumnya wajib. Sunnahnya Rasulullah maksudnya perbuatannya Rasulullah, hukumnya wajib. Bukan hanya perbuatan Rasulullah beliau praktekkan, tapi beliau ucapkan juga. Apa sabda Rasulullah SAW? A'fu al-liha, qussas syarib, panjangkan jenggotmu dan potong kumismu. Nah, ini Rasulullah SAW selain daripada mempraktekkan jenggot ini, juga beliau perintahkan untuk memanjangkannya, menunjukkan sunnah jenggot ini hukumnya wajib. Ya, wajib berdasarkan perbuatan dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga sunnah mengangkat celana di atas mata kaki. Ya. Mengangkat celana di atas mata kaki hukumnya wajib. Ya, ini sunnahnya Rasulullah, dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tapi apa hukumnya? Wajib. Ya, bukan mustahab. Tidak boleh dikatakan kalau dipraktekkan, diamalkan, berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Lah, barang siapa yang menurunkan celananya di bawah mata kaki, ancamannya neraka. Kalau ancamannya neraka, mesti apa? Mesti berdosa. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mengancam dengan neraka pelakunya tidak berdosa. Tidak mungkin. Nah, hadis tentang isbal ini menurunkan celana di bawah mata kaki dalam Bukhari Muslim. Nah, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Riyadus Salihin, ya, salah satu tiga golongan yang la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Tiga golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak pula ditengok oleh Allah, tidak dilihat, tidak pula disucikan oleh Allah. Dan baginya azab yang pedih. Dari tiga golongan ini, Rasulullah menyebutkan salah satunya adalah al-musbil. Yaitu orang yang menurunkan celananya di bawah mata kaki. Nah, orang yang menurunkan celananya di bawah mata kaki. Maka ancamannya neraka, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dilihat, tidak disucikan. Baginya azab yang pedih. Apakah hal seperti ini kita katakan mustahab atau hukumnya sunnah? Yaitu kalau ditinggalkan tidak berdosa? Berarti orang yang menurunkan celananya di bawah mata kaki tidak berdosa? Tidak mungkin, mustahil. Dalam keadaan Allah tidak mengajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan, lalu kemudian dia tidak berdosa. Tidak mungkin. Mustahil. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa-apa dari pakaian, celana atau sarung atau apa saja dari pakaian yang melebihi di bawah mata kaki, fa finnar, maka di dalam neraka. Coba, tidak mungkin Allah mengancam dalam neraka kalau hukumnya mustahab. Jenggot isbal kita katakan ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Perbuatan amalannya Rasulullah, demikian pula ucapannya Rasulullah SAW yang beliau perintahkan. Nah, iya. Jadi ini penting, sangat penting untuk kita pahami makna daripada sunnah. Sehingga judul kitab para ulama As-Sunnah, ya, misalnya Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya Sunnah, Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhu Sunnah. Apakah yang dimaksud dengan sunnah dari judul kitab itu? Bukanlah yang dimaksud adalah mustahab. Kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu yang diinginkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya yang diberi judul dengan As-Sunnah, ya, atau Syarhu Sunnah. Tidak. Tapi sunnah yang dimaksud sekali lagi adalah Islam. Nah, Al-Quran dan hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan, ucapan, keyakinan, ikrar, kesepakatan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Itulah sunnah, itulah Islam. Hukumnya bisa jadi wajib, bisa jadi mustahab atau sunnah. Dipaham ya? Nah, maka demikian. Ikhwani fiddin azzakumullah. Hal yang penting untuk kita tambih, kita beri penekanan agar tidak salah paham. Nah, karena kebanyakan dari kaum muslimin di Indonesia kalau disebut kata sunnah, mesti yang dipahami mustahab. Spontanitas, berarti jenggot kan sunnah. Mengangkat celana mata kaki itu sunnah, di atas mata kaki sunnah. Ini keliru. Nah, demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lainnya, dalam sholat, bagaimana sunnahnya Rasulullah dalam sholat? Maksudnya bagaimana praktek Rasulullah, cara Rasulullah dalam sholat? Nah, dalam sholat ada yang rukun-rukun, ada yang wajib-wajib, ada yang sunnah, mustahab. Nah, ya, jadi ini hal yang penting untuk kita sampaikan kepada jamaah sekalian. Nah, kemudian kita masuk kepada ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Sunnah. Kata beliau, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashqa. Sudah kita mulai. Nah, kita sudah membacakan pada pertemuan sebelumnya dan kita juga telah masuk pada syarah, yaitu keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahullah taala dalam menjelaskan kitab Imam Al-Barbahari. Saya ulangi, berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi hidayah kepada kita lil Islam, kepada Islam, dan menganugerahkan pada kita dengan Islam tersebut dan mengeluarkan kita fi khairi ummatin, dalam sebaik-baik umat. Manas'aluhu taufiq, maka kita memohon kepada Allah taufik, hidayah terhadap apa yang Allah cintai dan ridhoi, dan semoga Allah menjaga kita, memelihara kita dari apa yang Allah benci dan yang Allah murkai. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, inilah khutbah al-kitab yang dimulai dengan alhamdulillah. Nah, bahkan sebelumnya dimulai dengan basmalah, karena mengikuti tuntunan Rasulullah, mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah dalam pembicaraan-pembicaraan beliau selalu memulai dengan puji-pujian terhadap Allah dan sanjungan. Nah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan seterusnya. Nah, selalu Rasulullah memulai dengan puji-pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam tulisan-tulisan beliau pula, dalam khutbah-khutbahnya. Nah, lalu kemudian diikuti oleh para sahabat, para imam, para salafus saleh, pendahulu-pendahulu yang saleh dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga mereka memulai dengan basmalah. Kalau memulai dengan basmalah, ini adalah mengikuti Al-Quranul Karim, Kitabullah, yang Allah Subhanahu wa taala memulai dengan basmalah, dan telah kita jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya. Nah, bahwa basmalah ini adalah surah yang berdiri sendiri yang Allah turunkan di dalam memulai seluruh surat di dalam Al-Qur'an. Ya, kecuali surah At-Taubah. Nah, karena At-Taubah hampir-hampir ya, At-Taubah ini bersambung dengan Al-Anfal. Nah, sehingga tidak dipisahkan dengan basmalah. Ya, nah, karena memang selain daripada basmalah ini diturunkan untuk berkah, ya, agar setiap kita memulai membaca sesuatu diawali basmalah biar berkah bacaan itu. Nah, selain daripada tujuan tabarruk barokah, basmalah juga diturunkan oleh Allah untuk memisahkan satu surah dengan surah yang lainnya. Ya, ini diantara tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan basmalah ini sebagai ayat yang mustaqillah, ayat yang berdiri sendiri. Maka para ulama kita dalam Rasulullah dan para sahabat mengikuti Al-Qur'anul Karim memulai dengan apa? Basmalah. Setelah basmalah lalu memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Barbahari rahimahullah dan para ulama-ulama yang lainnya, nah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah itu baru beliau menjelaskan, nah, tujuan yang hendak dijelaskan, perkara yang hendak disebutkan setelah puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya Syekh Ibnu Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan pada kita makna alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Nah, maka alhamdulillah jami'ul mahamidillahi azza wajalla. Seluruh bentuk puji-pujian hanyalah milik Allah azza wajalla. Walhamdu huwa al-madhu wa thana'a al-mamduh. Nah, makna alhamdu adalah pujian dan sanjungan terhadap yang dipuji. terhadap yang dituju, yaitu Allah Jalla wa'ala. Allahu Jalla wa'ala yuhmadu li dhatihi wa yuhmadu li asma'ihi wa sifatihi wa yuhmadu subhanahu ala af'alihi. Maka Allah Jalla wa'ala dipuji, disanjung zatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Semuanya dipuji, dan segala puji-pujian itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk pujian, sekali lagi di sini, pujian, sanjungan adalah kepada zat Allah, kepada nama dan sifatnya, dan kepada perbuatan-perbuatannya. Nah, kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha memiliki zat. Ya, ini penting ini untuk dipahami oleh kaum muslimin wal muslimat, karena ini pemahaman tauhid akidah yang harus dipahami. Naam, merupakan iman bagi kaum muslimin wal muslimat yang harus diyakini, dan tidak boleh salah dalam memahami iman tentang zat, nama dan sifat Allah serta perbuatannya. Naam, ini penting. Ya, bagaimana memahami, mengetahui, mengenal Allah? Kita harus mengenal, cara mengenal Allah harus mengetahui nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatan-perbuatannya yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dengan itu, kemudian kita akan mengenal Allah. Siapa Allah? Zat yang maha segala-galanya. Nah, kalau kita meyakini adanya Allah, mesti kita meyakini bahwa Allah punya zat. Ya, mesti Allah punya zat. Nah, dan zat Allah subhanahu wa ta'ala tentunya tidak sama dengan makhluk. Karena Allah adalah pencipta, makhluk adalah yang dicipta. Tidak sama. Bagaimana zatnya Allah? Hanya Allah yang mengetahui dirinya sendiri. Tetapi Allah jelaskan dan perkenalkan dirinya kepada kita melalui Al-Quran dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ayat yang berdiri sendiri dan pendapat yang kuat, dia tidak masuk dalam ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim, bukan basmalah. Coba kita perhatikan basmalah. Bismillah, Allah sebutkan namanya tiga, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tiga di sini nama Allah. Jadi nama Allah, lafzul jalalah, Allah itu adalah nama, namanya Allah. Ar-Rahman namanya Allah, Ar-Rahim namanya Allah. Dan banyak dalam Al-Quran. Ya. Nah, penelitian para ulama, ada yang seperti Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Qawaidul Mutlaq, khusus pembahasan asma wa sifat ini, nama-nama dan sifat-sifat Allah, beliau meneliti dalam Al-Quran 81 nama Allah. Dalam hadis 18 sehingga 99. Nah, ya, para ulama yang lainnya mendapatkan penelitiannya lebih dari itu. Sehingga nama Allah yang 99 itu yang Allah ajarkan, yang Allah jelaskan pada umat manusia itu. Dan nama-nama Allah yang lainnya Allah sembunyikan, Allah tidak menjelaskan. Ya. Nah, dalam hadis Bukhari Muslim, walillahi 99 isman man ahsahada falal jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menjaganya, beramal, beribadah, mempelajarinya, maka pasti masuk surga. Nah, 99 ini akhirnya diteliti oleh para ulama. Ah, ini tadi, ada yang menemukan 81 dari Al-Quran, 18 dari hadis. Ada yang lebih dari itu. Al-Muhim, nama Allah tidak terbatas pada 99 saja. Tidak. Karena dalam hadis yang lain, ada nama-nama Allah yang Allah katakan, ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, ajarkan kepadaku dengan nama-namamu, dengan sifat-sifatmu yang tinggi, ajarkan kepadaku. Naam, nama-nama itu atau sifat dan sifat-sifat itu, atau dari nama-nama dan sifat yang kau sembunyikan di sisi ilmu gaibmu ya Allah. Nah, di sini Rasulullah menyatakan ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan dalam ilmu gaib, sehingga tidak terbatas nama-nama Allah. Tidak boleh kita mengatakan nama Allah 99 saja, tidak ada yang lainnya. Lah, ini keliru. Atau lebih-lebih kalau seperti pendapat Asy'ariyah, ya, seperti di Indonesia kebanyakan mazhab Asy'ariyah ini yang membatasi, kita pernah belajar di SMP, SMA, iya, bahkan di SD, 13 sifat, iya. Nah, 13 sifat membatasi, ada yang membatasi 7. Ini mazhab Asy'ariyah. Dan imam pimpinannya sendiri ya sudah bertobat sebelum meninggal dunia. Siapa namanya? Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, rahimahullahu taala. Sehingga disandarkanlah kepada beliau mazhab Al-Asy'ari. Ya, membatasi nama-nama Allah. Nah, ini keliru. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an sehingga kita mengenal benar zat Allah. Karena Allah yang perkenalkan bahwa Allah Maha satu-satunya yang diibadahi, itulah makna yang terkandung dalam nama Allah, Allah lafzul jalalah, Allah. Apa maknanya Allah? Mengandung sifat ilahiyah, ubudiyah, bahwa kemurnian ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah, tidak boleh ada bentuk-bentuk kesyirikan. Ya. Begitu pula nama Allah Ar-Rahman. Apa maknanya Rahman? Mengandung sifat rahmatul wasi'ah, bahwa Allah sangat luas rahmatnya. Naam. Kasihnya Allah sangat luas. Allah beri sekalipun kepada orang kafir. Ar-Rahim, Allah Maha penyayang. Naam. Dan Allah sayang cinta kepada kaum mukminin saja. Adapun orang-orang kafir dibenci oleh Allah. Tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dikasih, dikasih. Nah, ini kandungan dari nama Allah Ar-Rahman. Nah, kandungan dari nama Allah Ar-Rahman, bahwa Allah Maha pengasih dan memberi rezeki pada siapa yang Allah kehendaki. Kandungan dari nama Allah Ar-Rahim, bahwa Allah menyayangi dan mengasihi, menyayangi dan mencintai hanya kepada muslim, kaum muslimin wal muslimat saja. Orang-orang kafir tidak. Nah, maka dari basmalah ini saja sudah Allah ajarkan tentang dirinya 3. Nama diri, namanya sendiri lafzul jalalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian dalam Al-Qur'an yang sangat banyak. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Karena waktu salatul isya telah masuk, maka lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan lebih kurangnya sekali lagi mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.